belajar melihat dan mendengar. Coba tapakkan kakimu berjalan, membuka dunia yang luas terbentang. Mentari terbit dan tenggelam, seperti semua yang kan kau hadapi. Apapun yang datang pasti akan pergi. Kau beri jalan.